Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan setiap kami, agar kebenaran firman-Mu itulah yang sungguh-sungguh terus mengingatkan kami, sehingga kebenaran firman itulah juga yang menjaga hati kami, untuk kami terus mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi perintah Tuhan, dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan akan kemuliaan Tuhan, agar setiap orang ketika melihat kehidupan kami, mereka melihat Kristus ada dalam hidup setiap kami. Oleh karena itulah kami mohonkan kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan pada sore hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang pakai menjadi alat Tuhan, sehingga setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat disampaikan, baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan. Setiap kami Tuhan yang hadir di sore hari ini, setiap kami mendapatkan berkat-berkat rohani melalui perenungan firman di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selalu kembali Bapak Saudara sekalian. Tema kita pada sore hari ini adalah memulihkan hubungan yang telah retak. Bersama-sama kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita buka terlebih dulu dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-16 hingga ke-18. Karena hanya 3 ayat, mari sama-sama kita membacanya. Kita membaca perlahan-lahan dan kita menikmati akan firman Tuhan di sore hari ini. 2 Korintus 5 ayat 16 hingga 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Satu bagian lagi firman Tuhan, dalam Amsal, pasal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Mari bersama-sama dengan saya kembali kita membacakan satu ayat ini. Amsal 27 ayat 17. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, sebagai jauh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak saudara sekalian terkasih dalam kasih Kristus, suatu hari seorang dari pengurus persekutuan doa di sebuah gereja, dia berpikir bahwa selama ini persekutuan mereka itu kurang hangat rupanya. Setelah dia selidiki, ternyata yang dia tangkap adalah karena posisi tempat duduknya itu selalu menghadap ke arah mimbar, saudara sekalian. Sementara yang hadir cuma sedikit, antara 20 hingga 25 orang. Sehingga suasana doa kurang hangat gitu ya, dan persekutuannya pun gak terasa. Dan kemudian pengurus persekutuan doa ini mulai memikirkan bagaimana satu cara supaya suasana doa lebih hangat dan kemudian juga persekutuan juga lebih terasa dalam persekutuan doa itu. Sehingga kemudian dia pada hari persekutuan doa itu dia datang lebih awal gitu ya. Dia sengaja datang lebih awal dan kemudian dia mencoba menyusun kursi-kursi itu, saudara sekalian. Kursi-kursi itu kemudian disusun dengan sedikit setengah melingkar. Karena dia berharap dengan setengah melingkar, ya, sesama yang hadir, mereka dapat saling melihat, mereka dapat saling berkomunikasi lebih dekat gitu ya. Dan doa-doa mereka pun dapat lebih bersatu. Itu pikiran dia. Dia kemudian datang lebih awal, dia susun kursi-kursi itu ya dengan model setengah melingkar, saudara sekalian. Tapi kemudian setelah deket-deket jamnya ya, kurang lebih setengah jam sebelum ibadah berlangsung, saudara sekalian, salah satu pengurus yang lain datang, saudara sekalian. Dan dia melihat bahwa kok kursinya ditata yang berbeda ini. Biasanya kursinya menghadap ke depan, ini sekarang kok dibuat setengah melingkar. Maka dia merasa gelisah gitu ya. Karena dia merasa gelisah, kemudian dia menyuruh koster gereja gitu ya, dipanggil dan dikatakan ini siapa nih yang nyuruh-nyuruh kursi itu dibuat setengah lingkaran ini. Coba dikembalikan lagi seperti biasanya. Oh, biasanya juga menghadap ke depan kok sekarang disuruh setengah melingkar gitu ya. Dan kemudian koster itu kemudian kembali membalikkan ya kursi-kursi itu menghadap ke mimbar lagi, Bapak Saudara sekalian. Nah, pengurus yang satunya tadi yang sudah 1 jam yang lalu ya nyusun kursi-kursi itu, dia datang, dia menjelaskan ya bahwa ini begini, ini begitu dan sebagainya, Bapak Saudara sekalian. Tapi pengurus yang satunya ini, dia kekal dia bilang bahwa selama ini nggak pernah dibuat begitu, selama ini menghadap ke depan, ya. Dan malam ini pun juga harusnya menghadap ke depan. Sehingga karena perdebatan itu, Bapak Saudara sekalian, ya, pengurus yang satunya tadi sudah mulai jengkel, Bapak Saudara sekalian. Dia jengkel, ya, karena apa yang jadi idenya itu nggak terrealisasi. Kemudian dia pergi meninggalkan gereja. Dan sejak hari itu, sejak hari pertengkaran itu, Bapak Saudara sekalian, keduanya tidak pernah bertegur sapa satu dengan lainnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini satu kisah, ya, yang saya pikir real terjadi di beberapa gereja, Bapak Saudara sekalian. Dan kisah-kisah ini dan mungkin juga kisah-kisah yang lainnya adalah satu kisah yang seringkali kita jumpai di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita berrelasi, ya, maka sebenarnya di dalam gereja Tuhan itu relasi kita itu adalah satu relasi yang sangat rawan dengan namanya konflik, Bapak Saudara sekalian. Karena apa? Karena begitu banyak ide, gitu ya, ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Sehingga konflik itu seringkali bisa terjadi di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama melayani di dalam gereja Tuhan. Dan masalahnya adalah ketika konflik itu terjadi di antara sesama, ya, ketika kemudian diklarifikasi, si A katakan, oh itu bukan masalah, gitu ya, saya gak bermasalah kok dengan orang itu, gitu ya. Yang masalah adalah dia. Dia itu sumber atau dia itu biang masalahnya. Nah, begitu kemudian diklarifikasi ke orang yang si B, gitu ya, si B katakan, masalahnya bukan pada saya, katanya. Jadi si A bilang masalahnya bukan pada saya, masalahnya pada si B, ya. Ketika si B ditanya, dia bilang masalahnya bukan pada saya, masalahnya pada si A. Dia itu biangnya atau sumber dari masalah itu. Nah, Saudara sekalian, itu seringkali terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, Saudara sekalian. Dan setiap kita seringkali menganggap bahwa kita tuh baik-baik saja, ya. Bahkan kita menganggap bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, ya, kita merasa kehidupan kita adalah kehidupan yang normal-normal saja. Salah satu pendeta John Albert, ya, dia pernah menulis satu buku yang luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Dia katakan demikian, ya, bahwa setiap kita, katanya, setiap orang, ya, menginginkan pasti dua hal. Yang pertama, kita menginginkan kelihatan normal. Kita tuh setiap orang ingin kelihatan normal, Bapak Saudara sekalian. Dan yang kedua, katanya, kita itu menganggap diri kita normal. Dan saya pikir setiap kita pasti juga merasa begitu, ya. Ada gak yang menganggap diri kita tuh gak normal? Tentu gak ada, Bapak Saudara sekalian. Saya pun juga menganggap diri saya normal-normal saja. Demikian juga Bapak Saudara sekalian, ya. Setiap kita itu, ya, ingin yang pertama itu kelihatannya normal. Dan yang kedua adalah merasa diri normal, Bapak Saudara sekalian. Bahkan Bapak Saudara sekalian, orang yang minta maaf, yang tidak normal, ya, yang kurang waras, bahkan dia menganggap diri dia normal, Bapak Saudara sekalian. Kalau dia menganggap diri gak waras, berarti dia normal, gitu ya. Justru dia menganggap diri dia itu waras, ya, normal, karena emang dia tidak normal, Bapak Saudara sekalian. Nah, itu yang terjadi, gitu ya. Namun sayangnya, gitu ya, Alkitab itu berkata kepada setiap kita sebenarnya bahwa tidak ada seorang pun yang totally normal. Artinya Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang benar-benar normal. Dan standar normal adalah standar normal dari Allah. Saudara sekalian, kejatuhan manusia dari dosa itulah yang membuat semua manusia tidak lagi normal. Tidak lagi normal dalam pandangan Allah tentu saja. Dosa itu telah membuat habit kita itu sudah tercemar dengan dosa. Artinya ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka kecenderungan kita adalah satu kecenderungan yang berbuat dosa. Kecenderungan kita bukan kecenderungan yang memuliakan Allah berbuat kebenaran, Saudara sekalian. Kecenderungan manusia yang berdosa adalah kecenderungan ingin menentang Allah dan ingin menjadi seperti Allah. Dan disanalah tabiat-tabiat dosa itu ada dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita tidak akan pernah lepas dengan tabiat-tabiat dosa itu. Baik itu kita punya satu tabiat misalnya ingin menang sendiri. Itu satu hal yang penting, gitu ya. Ingin menang sendiri, Bapak Saudara sekalian. Tabiat iri hati. Tabiat yang misalnya pendendam. Tabiat yang suka amarah, kebencian, kemunafikan. dan masih banyak tabiat-tabiat dosa lainnya, seringkali itu hadir dan nyata dalam hidup setiap kita, saudara sekalian. Itulah mengapa dikatakan bahwa setiap kita tidak ada satupun yang normal dalam pandangan Allah. Saudara, kita tidak perlu melihat contoh itu jauh-jauh. Ya. Contoh yang paling gampang ya, kita temukan dalam Alkitab, kalau kita baca Alkitab, saudara sekalian, kita mulai Alkitab itu dari kitab Kejadian, dan gak perlu membuka terlalu lama, ya, cuma 2 lembar, saudara sekalian. Maka apa yang kita lihat di sana? Ketika kita baru membuka Alkitab, baru membacanya, maka kita sudah diperhadapkan dengan kisah-kisah ketidaknormalan manusia. Seorang saudara kandung, ya kan, bisa saling membenci dan membunuh. Dan itu kisah yang terjadi di antara Kain dan Habel, saudara sekalian. Kain dengan iri hatinya itu kemudian membunuh Habel. Itu kisah baru kita baca, saudara sekalian. Ya, kita baru baca Kejadian 1, ya, Kejadian 2, udah mulai itu ya, Kejadian 3 gitu ya. Dosa sudah masuk, Kejadian 4 kasus-kasus sudah mulai terjadi. Kisah Nuh, ya kan? Kita tahu gitu ya, kisah Nuh. Bagaimana dia mabuk dan kemudian dia telanjang diketawakan oleh anak-anaknya. Saudara sekalian, kita tahu ya, itu Nuh ada contoh teladan seorang yang beriman, tapi bagaimana kehidupannya itu adalah kehidupan yang berdosa juga di hadapan Tuhan. Di dalam ketelanjangannya itu. Kita bisa melihat Abraham. Berapa kali dia berusaha melakukan penipuan. Saudara sekalian. Abraham berusaha menipu ya, ketika dia menuju ke Mesir misalnya. Dia mengatakan bahwa istrinya itu bukan istrinya. Tapi adiknya. Tapi justru karena itulah Abraham mengalami banyak sekali masalah. Dan beberapa lagi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Meskipun dia dikatakan dia adalah bapak orang beriman. Besar sekali kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab begitu banyaknya. Bahkan kejadian yang ada dalam kandungan itu pun juga diceritakan bagaimana perselisihan itu terjadi. Antara siapa? Yakub dan Esau, saudara sekalian. Alkitab itu mencatat, masih di Kejadian, Yakub dan Esau itu ketika masih dalam rahim mamanya, ibunya, Ribka, saudara sekalian. Katakan di Alkitab, mereka itu sudah saling bertolak-tolakan. Sampai apa? Sampai Ribka itu sampai dia bersedih hati. Dan sampai dia katakan bahwa jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Bayangin ya, seorang ibu mengandung, ya kan, anak kembar, dia bisa katakan jika demikian mengapa aku harus hidup? Itu bukannya karena di dalam perutnya itu kedua bayi itu selalu bertengkar, saudara sekalian, berselisih, bertolak-tolakan. Bahkan itu mungkin membuat perut dalam rahim ibunya itu mungkin Ribka merasa kesakitan setiap saat. Dan itu yang terjadi, saudara sekalian. Alkitab mencatat mengapa itu terjadi. Mereka bertolak-tolakan, mereka sudah berselisih, mereka sudah bertengkar satu dengan lainnya. Karena itulah kita bisa melihat bahwa setiap kita adalah orang-orang yang kelihatannya normal, saudara sekalian. Padahal sebenarnya kita adalah orang yang berpura-pura normal. Saya katakan sekali lagi bagi setiap kita. Setiap kita adalah orang yang merasa diri kita itu normal. Yang kelihatannya normal, padahal kita itu berpura-pura seolah-olah kita itu normal. Artinya sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang pandai gitu ya, membungkus diri kita, menyembunyikan diri kita, dan menyembunyikan kecacatan-kecacatan karakter dan kepribadian kita. Itulah sebabnya ketika ada orang berkata tentang salah satu seorang suami gitu ya, dan kemudian jemaat katakan, wah tuh ya, bapak itu, aduh, bapaknya baik sekali, gitu ya. Aduh sabar deh, gitu ya. Gak ada orang yang sabar bapak ibu. Kemudian istrinya itu ya, dia bilang dalam hati, oh kalau kamu tahu ya siapa bapak itu, gitu ya, siapa suami saya, gitu ya, kamu pasti akan kaget melihat suami saya. Siapa bilang suami saya sabar? Siapa bilang suami saya baik? Besar sekalian kita bisa tahu, gitu ya. Setiap kita seringkali kita adalah orang-orang yang dapat dikatakan kita pandai menyembunyikan kecacatan-kecacatan karakter kita, kepribadian kita yang jelek itu di hadapan banyak orang, saudara sekalian. Saudara, dosa telah membuat semua orang bermasalah dalam karakternya. Itu satu hal yang penting. Tapi celakanya, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti ingin berinteraksi satu dengan lainnya. Dan itu menjadi satu celaka. Celakanya adalah bagaimana mungkin kita bisa membayangkan orang yang gak normal kemudian berelasi juga dengan orang yang gak normal. Sesama orang gak normal saling berelasi, apa yang terjadi? Konflik, saudara sekalian. Potensi konflik itu sangat besar terjadi di antara setiap kita. Setiap kita yang punya kecacatan-kecacatan karakter dan kepribadian tertentu, ketika berelasi dengan orang lain juga yang memiliki kecacatan dalam kepribadian, dalam karakternya, maka ketika kita berelasi, potensi konflik itu sangat besar terjadi di tengah-tengah kita. Dan semakin dekat, semakin intens sebuah relasi, maka potensi konflik yang besar itu semakin juga membesar, besar sekalian. Jadi semakin kita dekat ya, dengan seseorang, maka potensi konflik yang lebih besar lagi itu sangat sangat berpotensi terjadi dalam kehidupan setiap kita. Artinya potensi konflik antara suami istri gitu ya, itu lebih besar, selingkali bisa terjadi ketimbang konflik antara sesama jemaat yang cuma datang ketemunya cuma hari Minggu, besar sekalian. Konflik itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang bersahabat, konfliknya pasti akan lebih besar ketimbang orang-orang yang cuma sekedar kenalan satu dengan lainnya. Cuma kenalan. Dan itu harus kita sadari dalam kehidupan setiap kita. Nah, Amsal pasal 27 ayat 17 tadi gitu ya, mengatakan demikian, saya ulangi lagi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, perkataan ini soalnya diambil ya dari sebuah bayangan tentang bagaimana sebuah pedang atau pisau itu diasah atau lagi dibuat, saudara sekalian. Dan itu terjadi antara pertemuan antara besi dengan besi tentu saja. Kalau besi dengan besi itu bertemu ya dalam proses mengasah atau dalam proses membuat pedang, maka yang terjadi apa? Sebuah gesekan, saudara sekalian ya. Sebuah gesekan, sebuah benturan di sana. Bahkan mungkin kalau proses itu terjadi, ada percikan-percikan api yang terjadi. Nah, seperti inilah gambaran setelahnya bagaimana relasi antara sesama umat, sesama orang, saudara sekalian. Itu seperti besi dengan besi itu kemudian saling bertemu dan saling menajamkan. Itu dikatakan oleh penulis Amsal, besi menajamkan besi, ya. Manusia ya, menajamkan sesamanya atau orang menajamkan sesamanya. Tetapi kita tahu bahwa tujuan besi menajamkan besi ini adalah satu tujuan yang baik istilahnya. Supaya apa? Supaya ketika besi yaitu pisau atau pedang itu sudah diasah, besok sekalian, pedang itu jadi runcing dan tajam dan bisa dipakai untuk satu hal yang baik. Nah, itu soalnya ada satu tujuan yang positif ketika itu terjadi. Nah, pengamsal mengatakan ini soalnya dalam konteks yang sangat positif, besok sekalian. Ketika relasi ya, orang dengan yang lainnya itu berrelasi satu dengan lainnya, terjadi benturan, ada kritikan misalnya satu dengan lainnya, ya, ada ketidaksesuaian, beda pendapat satu dengan lainnya, itu tujuannya bukan untuk tujuan yang menjatuhkan saudara sekalian. Tetapi segala perbedaan, segala hal yang tidak sependapat itu, kritikan-kritikan yang dibuat, sebetulnya itu dengan tujuan membangun orang tersebut. Sehingga masing-masing yang berbenturan itu, ya, satu relasi yang terjadi gesekan itu, diharapkan mereka dapat membangun kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih dewasa lagi dalam karakter, dalam kepribadiannya. Namun sayangnya tidak semua orang siap untuk bersikap dewasa seperti demikian. Dan kita tahu ketika benturan dan konflik terjadi, saudara sekalian, orang-orang yang tidak bisa dewasa dalam hidup mereka, maka mereka mengalami luka-luka dalam hidup mereka, ya kan? Batin mereka itu mengalami luka, hati mereka terluka, saudara sekalian. Dan itu menimbulkan satu luka-luka yang dalam dalam kehidupan mereka ketika konflik itu terjadi. Tapi saya mau katakan meskipun demikian, ya, meskipun kita mendapati bahwa begitu banyak ya, persekutuan-persekutuan punya satu relasi yang sudah retak, yang rusak satu dengan lainnya, maka saya ingin katakan bahwa relasi itu selalu layak untuk dipulihkan. Relasi itu wajib untuk dipulihkan. Sehingga tidak satupun dari setiap kita yang hadir pada sore hari ini, ketika kita punya satu konflik dengan orang, entah itu kita konflik dengan sesama jemaat Tuhan, ya, kita konflik mungkin dengan majelis, dengan hamba Tuhan, dan kita tidak membereskan konflik itu, maka firman Tuhan katakan, saya katakan pada malam hari ini, setiap konflik, ya, setiap relasi yang telah rusak, itu perlu untuk dipulihkan, saudara sekalian. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari tadi yang firman telah kita baca tadi, itu ada dalam 2 Korintus 5 ayat 16 hingga 18. Mari kita buka sekali lagi ya dalam bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-16 hingga ke-18, saudara sekalian. Di sana ada tiga hal utama yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Mari kita coba lihat dari ayat ke-16 terlebih dulu. Ayat 16 berkata demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebetulnya salah satu masalah dalam kehidupan setiap kita ketika relasi itu penuh dengan konflik adalah kita menilai dengan standar diri kita sendiri. Kalau kita menilai sesuatu dengan standar manusia, standar diri kita sendiri, maka konflik itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena masing-masing punya standar. Saya punya standar tertentu ya, tentang sesuatu hal. Bapak saudara sekalian punya standar tertentu. Contoh paling gampang saja misalnya standar tentang kebersihan. Ya. Mungkin bagi sebagian orang standar kebersihannya itu sangat-sangat bersih. Bagi orang lain standar kebersihan adalah pokoknya kalau sudah dilap sekali ya udah bersih. Gak perlu lagi dilap sampai 3 kali, 4 kali. Gitu ya. Tapi berbeda standar masing-masing. Dalam gereja Tuhan misalnya, banyak sekali Bapak saudara sekalian. Standar-standar tertentu yang diterapkan oleh orang yang kadang-kadang itu gak masuk akal dan kadang-kadang juga kurang alkitabiah. Misalnya standar meletakkan piano, saudara sekalian. Di antara gereja-gereja Tuhan, ya, kadang-kadang sampai terjadi gesekan pertengkaran hanya gara-gara apa? Letak piano, saudara sekalian. Ya. Yang satu bilang letak piano itu harus menghadap ke mimbar, ya kan? Karena kan piano kan memuji Tuhan, ya kan? Kan mimbar kan sebagai representasi kehadiran Allah. Yang lain bilang jangan menghadap ke mimbar. Nanti kan nggak bisa ngelihat yang kondak, gitu ya. Maka posisi piano itu harus bisa melihat orang yang kondak. Ya kalau paduan suara kan, kondak, piano kan gak bisa ngelihat, Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Maka harus ngelihat kondak. Yang satu lagi bilang, jangan ya. Jangan lihat yang kondak, yang penting adalah ngelihat yang worship leader-nya, liturgos-nya gitu ya. Dan sebagainya. Itu kan standar yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tetapi standar-standar demikian bisa menimbulkan pertengkaran, perselisihan Bapak-Ibu sekalian. Bahkan bisa membuat satu dengan lainnya kemudian tidak saling tegur sapa. Hanya gara-gara masing-masing punya standar yang berbeda. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika kita punya satu standar, maka potensi konflik itu pasti akan terjadi. Maka jangan pernah kita menilai sesuatu itu dengan standar diri kita sendiri. Demikian juga dikatakan di sana. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ingat ya. Ketika kita menilai Kristus dengan standarnya kita, ya, menilai kebaikan Allah lah, ya, menilai keadilan Allah, pakai ukurannya kita, maka kita pasti akan kecewa. Oleh karena itu katakan bahwa sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Karena standarnya itu bukan kita. Standar itu adalah firman Tuhan yang menjadi standar segala penilaian yang ada. Di ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bagian firman Tuhan ini pun juga kita bisa melihat gitu ya. Bahwa sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lalu sudah berlalu, yang baru telah datang bersama sekalian. Atau perkataan Rasul Paulus dalam bagian lain di Efesus pasal 4 katakan bahwa kita itu harus tanggalkan, ya kan? Itu kan kayak orang pakai jubah kan? Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Maka gitu ya, berkaitan dengan hal ini, sebetulnya satu hal yang penting dalam kehidupan kita, kita perlu gitu ya, menanggalkan tabiat-tabiat yang lama kita. Kalau kita punya tabiat pendendam, coba tanggalkan itu. Kita punya tabiat suka marah, tanggalkan. Kita punya tabiat iri hati, tanggalkan itu. Itu tabiat-tabiat keberdosaan kita. Karena kita ciptaan baru dan perlu tanggalkan yang itu. Tapi kita perlu mengenakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengenakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, kita mengenakan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka saya jamin, ya, ketika kita berrelasi satu dengan lainnya, secara khusus relasi dengan tengah gereja Tuhan, maka segala gesekan-gesekan terjadi itu tidak akan pernah, ya, atau sangat-sangat minim terjadi luka-luka batin di antara satu dengan lainnya. Karena apa? Karena masing-masing dari kita itu mulai mengembangkan satu sikap-sikap karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketimbang kita punya karakter-karakter yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang satu pendendam, satu juga penuh amarah. Klop, ya. Yang satu marah, dia marah, meledak. Yang satu nyimpan kemarahan, pendendam. Dan apa yang terjadi? Kehancuran di tengah-tengah persekutuan, bahkan di dalam gereja Tuhan. Tapi kita perlu mengembangkan karakter-karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ciptaan baru dalam Kristus. Dan itu wajib kita tanggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru. Nah, yang berikutnya di ayat ke-18 itu poin yang penting disampaikan dalam bagian ini soalnya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak-Ibu sekalian terkasih dalam kasih Kristus, kita seringkali punya satu konsep yang salah. Saya mau katakan ada orang-orang yang mengajarkan demikian, ya. Kamu harus berdamai dengan musuhmu. Ini saya kutip, ya, satu statement-statement yang saya pikir ini salah, ya. Tapi coba kita renungkan bersama. Kamu harus berdamai dengan musuhmu. Karena dengan kamu berdamai, maka kamu akan merasakan kelegaan dalam hati dan itu akan menyembuhkan dirimu sendiri. Rasa sakitmu tidak akan pernah hilang jika kamu tidak mau berdamai dengan musuhmu. Jadi banyak orang mulai menasihatkan setiap kita, katanya gini, kamu itu perlu damai dengan sesamamu. Karena apa? Kalau kamu gak damai-damai ya dengan musuhmu itu, nanti itu luka batinmu tuh semakin menganga gitu loh. Kamu itu penuh dengan luka-luka dan kamu gak akan pernah merasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Dan luka-lukamu itu gak akan pernah dipulihkan. Biasa sekalian, kita mungkin agak bingung, ya. Menurut kita mungkin perkataan ini mungkin ada benernya juga. Ya. Kalau kita punya selisih dengan orang, ya, dan kita gak menyelesaikan itu, kita musuhan terus, maka apa yang terjadi? Maka kan hati kita tuh gak enak, ya kan? Apalagi kalau kita terluka, gak pernah diselesaikan luka itu. Maka kita tetap luka, gak damai, gak suka cita dalam kehidupan kita, ya, dan kita gak merasa dipulihkan. Tapi satu hal yang penting, perkataan ini adalah satu perkataan yang sepertinya benar, Bapak-Ibu sekalian. Dan saya katakan juga ada benernya, gak sepenuhnya salah. Tapi saya mau katakan perkataan ini terlalu egosentris. Karena apa? Kan katakan kamu perlu berdamai dengan orang lain. Karena apa? Tujuannya supaya apa? Tujuannya semuanya egosentris. Supaya kamu merasa lega. Supaya kamu dipulihkan. Supaya kamu, kamu dan kamu. Atau supaya aku, aku dan aku. Jadi statement ini adalah suatu statement soalnya yang terlalu egosentris. Pusatnya pada diri. Oh, kenapa saya perlu juga merasakan berdamai dengan orang lain? Oh ya, supaya saya begini, supaya saya begitu, supaya saya gitu. Sebenarnya ini satu pemikiran yang sangat egosentris. Dan saya katakan ini kurang alkitabiah atau tidak alkitabiah sebenarnya. Sebenarnya sangat-sangat alkitabiah itu dicatat tadi di ayat 18 versus kalian. Mengapa kita perlu berdamai dengan orang lain ketika kita punya konflik dan kita bermasalah dengan konflik itu dengan sesama kita? Mengapa kita perlu berdamai? Jawabannya adalah satu jawaban yang bukan egosentris, tetapi kristosentris, berpusat pada Kristus. Karena Kristus saja sudah berdamai dengan kita. Karena Allah itu sudah berdamai dengan manusia. Allah sudah berdamai dengan setiap kita, Bapak-Ibu sekalian, melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tuhan mengerjakan pendamaian itu bagi setiap kita. Itu sebabnya mengapa kita juga perlu berdamai dengan sesama. Karena Allah saja, ya, kita yang sudah memberontak terhadap Allah, Allah berinisiatif mau berdamai dengan setiap kita. Lebih-lebih setiap kita, Bapak-Ibu sekalian. Siapa kita? Kalau kita punya masalah, punya konflik dengan sesama, maka kita wajib berdamai. Kita wajib menyelesaikan masalah itu dengan sesama kita. Jangan pernah kita tuh membiarkan, kita tuh punya masalah dan kita biarkan berlarut satu dengan lainnya, kita saling membenci gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan, mengapa kita perlu berdamai? Dan mengapa perdamaian dengan sesama itu layak untuk diperjuangkan dan dilakukan? Karena Allah sudah lebih dulu berdamai dengan setiap kita. Nah, ini dasar yang sangat penting. Dasar yang bukan egosentris, saudara sekalian. Satu dasar yang alkitabiah. Saya melakukan satu tindakan berdamai dengan orang-orang yang saya anggap musuh saya. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dulu berdamai dengan saya. Dan itu satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Jadi ketika kita berinisiatif untuk berdamai dengan sesama, dasarnya itu bukan supaya kita tuh jadi lebih baik gitu loh. Bukan dasarnya itu supaya kita itu kemudian merasa lega. Bukan. Dasar utama kita berdamai dengan orang-orang yang telah berselisih dengan kita, karena Kristus telah berdamai dengan setiap kita. Dan satu hal yang penting bagi setiap kita. Kristus berdamai dengan kita orang-orang yang berdosa. Sebenarnya pertanyaannya dari bagi setiap kita adalah, ada berapa banyak dari antara kita yang saat ini punya satu relasi yang buruk, yang retak dengan sesama kita. Mungkin relasi dengan suami istri yang selama ini disembunyikan dengan orang luar, bahasa sekalian. Di depan orang, ya kan, kelihatannya sepertinya baik-baik saja. Relasi itu, ya kan, datang ke gereja masih berdua dan sebagainya. Tapi padahal relasinya itu sudah mulai retak, bahasa sekalian. Dan mereka tidak pernah, ya, melakukan satu rekonsiliasi satu dengan lainnya. Atau ketika kita bersahabat mungkin. Kita punya sahabat lama, ya. Kita kemudian melakukan bisnis, kerja bareng dan sebagainya. Suatu hari kita ada masalah dengan masalah bisnis. Nah, membuat kita kemudian terjadi perselisihan satu dengan lainnya, bahasa sekalian. Dan perselisihan itu kemudian membuat kita kemudian saling tidak tegur sapa satu dengan lainnya. Sering itu real terjadi dalam gereja Tuhan. Dan sering kali juga saya amati dan saya juga sering kali mendengar bahwa itu sering kali terjadi. Dulunya adalah mereka tuh kawan akrab, gitu ya kan, di gereja Tuhan, saudara sekalian. Itu bertahun-tahun, ya, teman maintenance, teman main ini, itu, ya, ini teman bisnis, teman ini dan sebagainya. Hanya gara-gara masalah-masalah perselisihan berkaitan dengan masalah uang, saudara sekalian. Mereka kemudian bertengkar dan kemudian saling tidak tegur sapa sampai sekarang. Hanya gara-gara yang satu mau jual rumah, yang satu membantu menjualkan rumah. Yang satu berpikir kalau menjualkan rumah dapat komisi, ya kan? Tapi yang satu berpikir, kan dia teman saya, ya kan? Akhirnya ketika rumah itu terjual, sudah dibantu rumah terjual, yang ini gak ngasih komisi ke temannya. Dan temannya nagih, kok saya gak dapat komisi? Nah, temannya juga gak mau ngasih komisinya, ya. Ribut saudara sekalian, hanya gara-gara masalah itu. Dan sampai sekarang tidak tegur sapa satu dengan lainnya. Saling musuhan. Padahal sebelumnya ada teman akrab. Saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Ya. Teman maintenance. Ya. Teman itu dan teman sebagainya. Teman kongko-kongko dan sebagainya saudara sekalian. Tapi hanya masalah-masalah yang demikian. Konflik terjadi. Dan tidak terselesaikan. Masing-masing membawa luka-luka dalam hidupnya. Itu karena apa? Karena masing-masing tidak mau berdamai. Tidak mau berrekonsiliasi satu dengan lainnya. Dan pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apakah setiap kita yang sekarang ini berkonflik? Dan saya tidak tahu siapa yang berkonflik di antara kita, bersama sekalian. Tapi apakah setiap kita yang berkonflik itu, kita punya satu inisiatif untuk kita berrekonsiliasi pada malam hari ini. Saudara, apakah malam hari ini Roh Kudus juga menggerakkan setiap kita dan menegur setiap kita untuk kita itu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mulai bertekad untuk mau berrekonsiliasi di hadapan Tuhan dengan sesama kita. Saudara, saya katakan bahwa persekutuan yang retak, persekutuan yang rusak dengan sesama kita itu sangat layak untuk dipulihkan. Persekutuan rusak itu sangat layak untuk dipulihkan. Jika malam hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, Dan kita memang sedang bermasalah dalam satu relasi yang retak dengan sesama kita. Mungkin dengan jemaat, sama jemaat, dengan satu rekan bisnis, teman, atau mungkin juga dengan keluarga kita sendiri, saudara sekalian. Dan kita punya satu kerinduan, kita ingin berrekonsiliasi. Maka pendeta Rick Warren, dia memberikan kepada kita itu sebenarnya ada 7 langkah untuk kita itu berrekonsiliasi. Tapi dari 7 langkah itu saya ringkaskan dengan 2 saja. Yang pertama, saudara sekalian, satu hal yang perlu kita ingat bersama ketika kita mencoba ingin berrekonsiliasi dengan orang-orang yang telah bermasalah dengan kita dan kita ingin berdamai dengan mereka. Yang pertama harus kita ingat adalah pulihkan dulu relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Yakobus katakan demikian, katanya akar segala masalah, katanya akar segala konflik, permasalahan yang terjadi itu, segala perselisihan, segala pertengkaran kita itu adalah karena apa? Yakobus katakan karena kita tidak berdoa. Bukan karena kita kurang berdoa. Karena kita tidak berdoa. Artinya apa? Artinya karena kita itu telah memutuskan komunikasi kita itu dengan Allah. Kalau kita memutuskan komunikasi kita dengan Allah, artinya kita ada masalah dengan Allah. Kita bermasalah dengan Tuhan. Kita sendiri yang bermasalah dalam rohani kita, saudara sekalian. Dan itu menjadi akar segala perselisihan, pertengkaran di tengah-tengah bahkan gereja Tuhan karena kita tidak berdoa. Oleh karena itulah firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap kita. Langkah pertama ketika kita ingin berdamai dengan sesama adalah berdamailah dulu dengan Allah. Sebelum kita berkomunikasi, berbicara dengan orang-orang yang kita anggap sebagai musuh kita dan kita ingin berdamai, berbicara dulu dengan Allah. Karena dengan kita berbicara dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, relasi kita dengan Allah itu kembali gak terputus, saudara sekalian. Kita tuh kembali mengalami satu relasi yang baik dengan Allah. Dan relasi yang baik itu membawa kehidupan kita itu menjadi satu kehidupan yang kemudian bisa lebih lagi membangun satu relasi yang baik juga dengan sesama kita. Itu satu hal yang penting. Dan yang kedua, yang terakhir ini adalah kita memulihkan relasi kita dengan sesama dengan cara lakukan rekonsiliasi, bukan resolusi. Lakukan rekonsiliasi, bukan resolusi. Biasa sekalian, rekonsiliasi dan resolusi itu berbeda. Ya. Kalau rekonsiliasi itu selalu mengutamakan hubungan. Jadi saya ingin berrekonsiliasi, saya ingin hubungan itu dipulihkan. Itu rekonsiliasi. Tapi kalau resolusi itu berkaitan dengan masalah, saudara sekalian. Jadi fokus resolusi itu selalu fokusnya pada masalah. Ini masalahnya apa nih? Ayo kita datang nih, ayo kita kumpul. Ayo sekarang kita coba bicarakan masalahnya apa di antara kita berdua. Oh masalahnya ini, masalahnya itu. Tapi saudara kalian tahu ya, kalau kita mau berdamai ya dengan sesama kita yang kita bermasalah, kita datang sudah kumpul bersama, jangan pernah melakukan resolusi. Jangan pernah kita membicarakan lagi, dulu itu masalahnya apa sih? Ya. Ayo coba kamu ngomong dan kamu, akhirnya apa terjadi? Gak terjadi perdamaian bahasa sekalian, pasti ribut lagi, ya. Potensi ribut itu pasti terjadi lagi. Ya kan, yang satu bilang ya kan, oh dulu itu sebenarnya aku tuh nggak ingin menyinggung kamu, aku kan ngomongnya begini gitu ya, aku ngomong begini, enggak kamu nggak ngomong begitu, kamu ngomongnya begini, enggak, ya. Akhirnya apa? Bukannya rekonsiliasi, ribut besar sekalian, karena kita melakukan namanya resolusi. Tapi yang disarankan adalah ketika kita datang dan berbicara dengan orang yang kita ingin berdamai, lakukan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi selalu berkaitan dengan bagaimana kita melihat hubungan itu lebih utama ketimbang masalah. Kalau kita menganggap, okay, ya lawan kita itu memang dia salah. Kita gak perlu lagi mengungkit kesalahan-kesalahan itu. Karena memang kita ingin berdamai. Lakukan rekonsiliasi. Apapun terjadi, lakukan rekonsiliasi. Sehingga pada malam hari ini, saya pikir 2 hal ini satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Jikalau kita orang-orang yang memang rindu menggenapi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Firman Tuhan sudah berbicara dalam hati setiap kita, saudara sekalian. Dan kita dapati memang kita sedang bermasalah dengan seseorang dalam hidup kita. Lakukan rekonsiliasi. Yang pertama, berrekonsiliasilah dengan Allah terlebih dulu. Ketika kita sudah beres dengan Allah, mulailah lakukan rekonsiliasi itu dengan sesama kita. Perbaiki hubungan satu dengan lainnya. Jangan pernah lagi permasalahkan apa yang menjadi masalah, akar-akar masalah dalam percekcokan kita selama ini. Karena mempertahankan hubungan, memulihkan hubungan adalah satu hal yang sangat penting untuk kita kerjakan sebagai orang-orang yang mendengar dan yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat dalam karakter dan kepribadian. Kami mungkin bukan orang yang pemarah, tapi kami orang yang pendendam. Kami mungkin bukan orang yang pendendam, tapi kami adalah orang yang suka sekali dengan keiri hatian dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar kami banyak sekali dosa, cacat, dan celah. Dan seringkali juga ketika kami berrelasi dengan sesama kami, baik dalam gereja Tuhan maupun juga di luar gereja Tuhan, seringkali kami menimbulkan satu konflik satu dengan lainnya dan menimbulkan luka-luka dalam batin masing-masing yang berkonflik. Tuhan, malam hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Satu firman yang menegur setiap kami, bahwa Allah sendiri mau berdamai dengan kami orang yang penuh cacat, celah, kecemaran, dan dosa ini. Siapa kami di hadapan Tuhan ketika kami masih menghakimi sesama kami? Oleh karena itulah Tuhan, tolong setiap kami. Kami mohon dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, kami dicerahkan dan kami ditolong untuk kami juga kami dapat berdamai, berrekonsiliasi dengan sesama kami ketika kami mengalami konflik, permusuhan, dan perselisihan yang ada. Tuhan, tolong setiap kami. Kami begitu lemahnya Tuhan, tapi kami memiliki Roh Kudus yang menguatkan kami dan meneguhkan kami dan memberi hikmat pada kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.